kisaran. Siswoyo, Pak Toto dan Bos KCK yang berkenan hadir di acara ini. Tidak lupa sama Bos Holy Minajaya. Selamat Mek, minta syuting lapar. Mungkin yang kau tanya isyarat cinta. Itulah cintaku padamu, sayangku padamu, akan ku pelihara sampai akhir nanti. Aku belum mengerti, aku sabar menanti suka dan dukamu, suka dukaku. Padamu, sayangku padamu, kan ku pelihara sampai akhir nanti. Aku belum mengerti, ku kan sabar menanti suka dukamu. Satu, itulah cinta.